أصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaallah masih melanjutkan pembicaraan kita dari kutaib al-wajibat al-mutahattimat, dan kita sedang pada pembahasan bab yang kedua. Apa RB? Bab yang kedua as-suluddin wa qa'idatuh, pokok agama dan kaidah dasar agama. Beliau katakan asruddin wa qaidatu amrani. Al-amrul awal, al-amrul awal parbi Ridwan, al-amrul awal, al-amrul awal, al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Kemudian at-tahridu ala dhalik wal mu'alatu fihi wat taqfiru man tarakahu. Ini pokok yang pertama. Al-amru tsani, apa? Al-indaru anisyirki fi ibadatillah wa takhlidu fi dhalik wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alahu. Ini yang dimaksudkan dengan asruddin wa qa'idatuh, yaitu dua pokok yang merupakan dasar dari agama seorang muslim, dan dikatakan pokok karena seluruh ajaran agama ini bercabang dari pokok ini. Pokok inilah yang menjadi dasar, yang dari pokok ini kemudian tumbuh percabangan semua cabang-cabang ajaran agama Islam, sehingga dikatakan pokok. Dan pokok ini beliau sebutkan dua perkara. Pokok yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian bersemangat untuk mendakwahkan kalimat tersebut, kemudian menegakkan loyalitas berkaitan dengan kemurnian ibadah kepada Allah taala, dan mengkafirkan orang yang mereka meninggalkan tauhid. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, memperingatkan dari kesyirikan dalam hal ibadah, kemudian bersikap keras terhadap perkara syirik, kemudian menegakkan permusuhan terhadap orang yang mereka memerangi atau orang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik, dan mengkafirkan orang yang mereka bergelimang dengan kesyirikan. Telah kita sampaikan ikhwah bahwa dua pokok perkara ini sesungguhnya kandungan makna dari kalimat la ilaha illallah. Kandungan makna dari kalimat la ilaha illallah. Kita telah terangkan yang pertama, apa makna daripada kalimat la ilaha illallah? Apa ikhwan maknanya kemarin? La ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah SWT. Dan selain makna ini adalah makna yang salah. Dan telah kita sampaikan. Kita telah sampaikan juga bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat agung. Apa di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah ikhwati fillah? Ridwan. Apa di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah? Herbi. Apa? Burhan. Utamanya seagung. Apa di antara bentuk keagungan kalimat la ilaha illallah sehingga keutamanya sangat agung? Afdhalul hasanat di antaranya. Kebaikan yang paling baik. Apabila kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan oleh Anda, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang betul-betul beruntung dalam kehidupan Anda di dunia dan di akhirat. Maka afdhalul hasanat, sebagaimana ketika sahabat Abu Dzar tanya kepada Nabi SAW, apakah la ilaha illallah minal hasanah? Apakah kalimat la ilaha illallah termasuk di antara al hasanah? Kata Nabi, bal afdhalul hasanat, bahkan kebaikan yang terbaik, bahkan keutamaan kebaikan yang paling utama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kebaikan, walaupun boleh jadi dalam pandangan manusia dia memiliki kebaikan yang bergunung-gunung, seandainya dia tidak memiliki kalimat la ilaha illallah. Siapa yang pernah dengar kisah Ibnu Jud'an? Ikhwan, bagaimana tentang Ibnu Jud'an? Ridho, pernah dengar enggak? Belum. Iqbal, belum juga. Saya pernah dengar, ikhwan. Kayaknya sudah sering sekali kita sebut juga. Ibnu Jud'an. Gimana? Oh, iya. Orang yang super dermawan. Super dermawan. Kalau orang cerita-cerita tentang orang dermawan, Ibnu Jud'an lah orangnya. Dia dikenal orang sangat dermawan. Dia adalah orang yang pernah hidup di zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jud'an ini diriwayatkan, dia kalau mau menjamu orang itu, tumpuan untuk meraih mangkoknya itu harus diambil dengan tangga, saking duurnya tumpuan mangkok. Alias apabila menjamu tamu itu tanpa hitungan, kata orang Jawa, blobok. Tahu enggak blobok? Hah? Blobok, tahu? Enggak tahu blobok? Bukan blobok sih. Blobok. Nyah-nyoh, tahu nyah-nyoh? Yang ngasih tanpa hitungan, memberi tanpa hitungan, menjamu tanpa hitungan. Dermawan, bahkan super dermawan. Akan tapi Nabi katakan Ibnu Jud'an sama sekali tidak akan masuk jannah, karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun kalimat Allahumma gfirli liyaumiddin, alias dia tidak memiliki akidah, tidak memiliki kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah afdalul hasanat. Orang tidak akan dianggap memiliki kalimat, tidak akan dianggap di sisi Allah memiliki kebaikan kecuali dia memiliki kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah, demikian pula ikhwah. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan memiliki timbangan-timbangan yang berat. Memiliki timbangan-timbangan yang berat. Satu di antaranya namanya akhlak. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini dalam pembicaraan Rasulullah SAW, ma min syai'in afqalu fi mizalil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqi. Tidak ada, tidak ada amalan yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak melebihi beratnya akhlak yang baik. Akan tapi ikhwan, catatan penting. Apa yang dibilang orang dengan akhlak yang baik ini tidak akan pernah memiliki makna kecuali kalau dia seorang muwahhid. Kecuali kalau dia seorang yang bertauhid. Apabila dia bukan ahli tauhid, maka apa yang dikatakan orang dia memiliki akhlak yang baik tidak akan bermakna di sisi Allah SWT. Tidak akan memiliki bobot di sisi Allah SWT. Sehingga catatan Nabi apa tadi? Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min. Fi mizanil mu'min, timbangan dalam timbangan seorang mu'min. Mu'min harus ada iman dulu. Tanpa ada keimanan, tanpa ada kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan pernah apa yang dibilang orang kebaikan, akhlak yang baik itu berguna di sisi Allah SWT. Maka jangan pernah ada slogan katanya, yang penting orang hidup itu jadi orang baik. Yang penting orang hidup itu jadi orang baik. Apa maksudnya? Baik dengan orang, gak berbuat jahat, gak mencuri, tidak mendzalimi orang. Baik, benar. Dan ini ajaran Islam. Akan tapi Anda seandainya tidak berbuat baik kepada Allah SWT, kebaikan Anda tidak akan berguna sama sekali. Baik itu harus kepada dua sisi. Pertama kepada Allah, kedua kepada makhluk. Kalau Anda baik kepada makhluk dan tidak baik kepada Allah, maka la yang fa' kebaikan Anda tidak akan bermanfaat kecuali sekedar di dunia sekarang ini saja. Nama Anda, sani Anda orang yang melakukan kebaikan untuk manusia, boleh jadi akan ditulis dengan tinta emas. Tinta emas, si Fulan, Mr. Fulan, dia dikenal sebagai orang yang dia tulis di sejarah dengan tinta emas. Tapi apa gunanya ditulis dengan tinta emas kalau dia dibakar di jahanam? Apa gunanya di dunia dia ditulis dengan tinta emas oleh manusia, akan tapi dia dibakar di jahanam? Karena kebaikan dia tidak akan bermakna di sisi Allah SWT. Karena dasar kebaikan adalah tauhid. Kemudian ikhwani billah, di antara pula fadlu kalimat la ilaha illallah, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini Anda pernah dengar hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Apa itu hadis bitaqah ikhwan? Apa itu hadis bitaqah? Burhan. Hadis bitaqah. Yang belajar kitab tauhid siapa? Iqbal. Hadis bitaqah. Herbi. Belum pernah dengar? Harus belajar kitab tauhid. Hah? apa Syekh Maulana, lalap. Ridwan, haris kartu, maksudnya kartu apa? BPJS. Iya, hadis bitaqa ikhwah, hadis kartu. Dari kiamat kelak, kata Nabi Sallam, nanti akan ditunjukkan kepada seorang 99 tis'an wa tis'ina sijilat, 99 kitab catatan amal, 99 kitab catatan amal. Setiap lembaran kitab catatan amal ini sejauh pandangan mata memandang, berisi semua catatan amal dia dan amal-amal merah, sehingga benar-benar orang yang melihatnya catatan itu betul-betul rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Hingga Allah katakan, sampai Allah katakan, hal azalama azalamat katabati al-hafidhun, apakah para malaikatku yang mencatat amal-amal anda melakukan kezaliman? Apakah wahai anda yang melihat catatan amalnya, anda merasa terzalimi dengan kitab catatan amal yang disebut malaikatku? Karena manusia memiliki malaikat, setiap manusia Allah sertakan malaikat yang mencatat setiap amal dia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan manusia kecuali Allah sertakan malaikat pencatat di sisi kanan kiri dia. Hati-hati, SMS anda tidak hilang walaupun anda telah delete, telah diantum delete dari HP, dari Facebook atau dari apa, tapi di catatan malaikat tidak di delete, ada. Dan nanti kitab lembaran catatan anda ikhwan akan dibuka biak, akan dibuka biak. Kata Allah, ikra kitabak kafa binafsika alaikal yawma hasiba. Woi hambaku, sekarang baca kitab anda sendiri, baca oleh anda kitab anda sendiri, baca. Dan cukuplah diri anda pada hari ini yang akan menghisab tentang amal anda. Akan dibentangkan 99 kitab catatan amal, sehingga benar-benar dia telah berputus asa dengan apa yang tercatat dalam kitab catatan amal tersebut. Sampai Allah katakan, hal indaka udzur, apakah anda punya udzur, punya alasan tentang amal-amal anda yang tercatat itu? La ya Rab, tidak ya Rab. Lalu Allah katakan, anda memiliki satu perkara dan anda tidak akan didzalimi pada hari ini. Lalu Allah tunjukkan kepada dia satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian si hamba ini mengatakan, mahadil bitaqah ma'a hadis sijillat ya Rob. Apa, untuk apa satu kartu itu dibandingkan dengan 99 kartu yang sangat banyak ini ya Rob? La dhulma 'alaikal yawm, hari ini anda tidak akan dizalimi wahai hambaku. Lalu Allah timbang antara satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah dengan kartu-kartu yang banyak tentang amal-amal dia, maka sungguh lebih berat kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi ikhwah, catatan berat, catatan besar. Jangan pernah berangan-angan tentang kalimat ini, hanya anda pernah mengucapkan kalimat tersebut. Akan tapi kalimat ini kalimat yang menancap di hati, dan terwujud dalam kehidupan. Bahasanya Anda sama sekali hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Akan tapi apabila hanya ucapan semata, maka Allah telah katakan tentang orang munafik yang dia mengucapkan dengan lisan-lisan mereka dan tidak ada di hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya dan yang tidak ada dalam hati mereka, maka ucapan kalimat la ilaha illallah la yang fa tidak bermanfaat sama sekali. Kalau itu hanya sekedar ucapan lisan dan tidak menancap di hati dan tidak terwujud dalam kehidupan, yaitu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga ibaratnya, seandainya Anda terpleset dalam perbuatan dosa, ikhwati fillah, jangan pernah sekali-kali terpleset dalam perbuatan asyirku billah. Karena asyirku billah menjadi nuklirnya kebaikan. Anda sudah bersusun, Anda susun kebaikan segunung, bergunung-gunung. Anda melakukan perbuatan asyirku billah, maka kebaikan Anda yang bergunung-gunung itu akan hancur. Akan dihancurkan dengan syirik yang terjadi, yang dilakukan itu. Ini pula menerangkan tentang ini fadlu kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antara min fadli kalimat tauhid ikhwati billah, bahwa kalimat ini sebagaimana Rasulullah SAW terangkan dalam hadis qudsi yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan telah katakan kalimat ini yang menjadi sebab Allah akan mendatangkan maghfirah, mendatangkan ampunan sebanyak dosa yang dia miliki. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, mada'autani warajautani ghafartu lak wala ubali makana fika. Wahai anak Adam, selama Anda selalu berdoa kepadaku dan selalu berharap dengan doa-doa Anda kepadaku, aku tidak akan peduli dengan dosa yang Anda miliki dan aku akan ampunkan dosa Anda. Dengan Anda tetap merunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan selanjutnya, ya ibnu Adam, Allah katakan dulu kan, ya ibnu Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama thumma laqitani la tusriku bi syai'an. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda, seandainya dosa Anda, lau balaghat dunubuka ananas sama, seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit, sampai mencapai langit, saking banyaknya. Semastaghfartani, lalu Anda minta ampun kepadaku. Ghafartu lak wala ubali, akan aku ampunkan Anda dan aku tidak peduli. Maka jangan pernah lupa Anda dan kita beristighfar di mana saja. Dan segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Ikhwati billah, Allah tidak akan bosan untuk memberikan ampunan kepada hamba selama hamba mau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah tutup pintu taubat. Tertutupnya pintu taubat apabila yugharghir, nyawa telah sampai di tenggorokan atau matahari telah terbit dari arah barat. Allah dengan lembutnya bahkan memerintahkan para hamba, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, wahai hambaku, Allah menyuruh dengan lembutnya, wahai hambaku, yang melampaui batas. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa anda, betapapun besarnya dosa anda, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah yang akan mengampunkan semua dosa yang ada. Dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya wati billah. Selama hamba dia mau merunduk, mau minta ampun, mau kembali, mau bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dan Allah tidak pernah bosan-bosan mengampunkan hamba. Allah memberikan ampunan hamba bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah ini membutuhkan hamba, akan tapi berangkat dari kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Ya Ibn Adam, kata Nabi, ya Ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wai anak Adam, seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, dosa yang besar, yang sangat banyak. Thumma lakitani la tusriku bi syai'an. Lalu anda datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sama sekali, tidak menyekutukan Allah sama sekali, tidak melakukan perbuatan syirik sama sekali. Anda datang kepada Allah dengan membawa tauhid dan anda tidak membawa kesyirikan. La ataituka biqurabil maghfirah. Akan aku berikan kepada anda, akan aku datangkan untuk anda ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Sungguh ikhwati fillah, ini fadlu kalimat tauhid, fadlu tauhid yang Allah akan berikan kepada seorang hamba. Demikian pula di antara min fadli tauhid wa kalimat tauhid, di antara keutamaan tauhid dan keutamaan kalimat tauhid ikhwati fillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat walladzina amanu dan orang-orang yang mereka beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka Allah katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka adalah keamanan dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini ikhwah, para sahabat sangat berat, sangat keberatan. Bagaimana tidak? Para sahabat adalah orang yang sangat besar keinginannya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kebaikan-kebaikan yang sangat mendasar. Al-amnu wal ihtida, rasa aman, dan dia mendapatkan petunjuk, berada dalam petunjuk, ini dua hal yang tentunya menjadi sebuah kebutuhan mutlak manusia. Al-amnu fi dunya wal amnu fil akhirah, wal ihtida fi dunya wal ihtida fil akhirah. Akan tapi untuk mendapatkan dua perkara ini, ikhwan, syaratnya dia beriman, kemudian tidak melakukan kezaliman. Tidak melakukan kezaliman. Apa ikhwah yang membuat beratnya hati para sahabat dengan ayat tersebut? Di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yathlam nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan kezaliman sama sekali? Seandainya untuk mendapatkan dua perkara ini harus terbebas dari kezaliman, alangkah sangat beratnya, dan siapa yang sanggup dia tidak melakukan kezaliman sama sekali? Kenapa ikhwah? Karena sesungguhnya setiap kemaksiatan bentuk apapun adalah kezaliman. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, ini tingkatan zalim. Alangkah beratnya. Siapa yang dia bisa menjamin dirinya matanya tidak bermaksiat, telinganya tidak bermaksiat, hatinya tidak bermaksiat, pikirannya tidak bermaksiat, sehingga dia hari-harinya bebas dari kedzaliman sama sekali, alangkah sangat berat. Ini yang membuat para sahabat betul-betul hatinya berat dengan ayat tersebut. Karena para sahabat orang yang sangat menginginkan kebaikan di sisi Allah SWT. Lain dengan orang mereka tidak peduli. Orang tidak peduli dengan ayat yang ayatnya mau bilang apapun, tidak peduli. Contoh ikhwan. Di tulisan rokok. Di tulisan rokok. Apa tulisannya ikhwan? Dibungkus rokok, apa tulisannya? Hah? Rokok membunuhmu. Ada gak yang lebih kejam dari tempat tulisan ini ikhwan? Hah? Kalau orang anda katakan sama orang, kamu tak bunuh nanti malam, antum bisa dilaporkan ke bareskrim. Kriminal akan menjadi orang yang didata sebagai orang makan kriminal. Ini kalimat berat. Dan gak boleh main-main. Antum SMS teman anda, kemudian anda SMS, kamu nanti malam tak bunuh. Antum dengan data SMS dilaporkan ke bareskrim, oh ditangkap. Rokok membunuhmu. Ini kalimat yang sudah sangat berat, peringatan yang berat. Ditambah lagi gambarnya apa? Hah? Paru-paru keruak, paru-paru terbakar. Gambarnya berat, tulisannya berat. Tapi ikhwah, orang yang tidak peduli sama sekali dengan gambar, dengan tulisan, ah ini tulisan aja. Beli-beli, dipajang bagus. Bahkan semua tempat konter rokok itu rata-rata bagus-bagus, mewah-mewah. Ada listriknya, kelap-kelip. Supaya diperhatikan khusus. Kalau orang datang ke situ, dipajangnya pun dipajang di belakang kasir. Di tempat kasir. Artinya, kalau dia beli-beli, kok belum ada rokoknya. Dengan bahasa keadaannya, mas, belum rokoknya belum dibeli. Kelip. Ini loh rokoknya belum dibeli, belum diambil. Beli rokok. Ini gak peduli. Hanya kalau orang peduli dengan tulisan itu, baru dia betul-betul merasakan berat. Syarat untuk itu ikhwan, tidak mencampurkan iman kezaliman. Lalu Nabi terangkan, bukan itu yang dimaksudkan. Bahwasanya, tidakkah anda telah dengar seperkataan Abdul Saleh, itu Luqman, la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Beliau ingin terangkan, zalim yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Sehingga barang siapa yang dia beriman dan tidak menyekutukan Allah, baginya al-amnu wal-ihtida. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita pada pekan yang akan datang. Bismillah, ikhwati fillah, mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah ba'dal isya takmir mengadakan salat gerhana. Yang mau ikut merupakan bagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.